Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadithu al-hadi wa sab'un. An Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala bittu inda khalati maymunah. Faqala an-nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yusalli min al-layli faqumtu an yasarihi فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qal bittu 'inda khalati, aku tidur di tempat khalati Maimunah, di tempat bibiku Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail, maka Rasulullah sallam berdiri salat di malam hari. Faqumtu an yasarihi, maka aku pun berdiri ikut salat di kirinya. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi, maka beliau memegang kepalaku dan kemudian diberdirikan di kanannya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz-lafaz hadis ini dikatakan min waraihi, berputar di belakangnya ke kanan. Jadi kalau Ibn Abbas di kiri, diputarnya bukan dari depan, tapi dari belakang. Paham? Pegang kepalanya, putar ke sini. 6. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, kana sahabiyul jalil habrul ummah wa turjumanil Quran. Ini semua julukan-julukan sahabat Ibnu Abbas, dikatakan habrul ummah, tintanya umat, karena memang ilmunya yang sangat banyak. Wa turjumanil Quran, karena didoakan sebagai atau doakan dengan tafsir, sehingga beliau seakan-akan turjumanil Quran, penterjemah Al-Quran atau penafsir Al-Quran. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil. Dha jiddin wajtihad. Di samping itu, beliau juga seorang yang memiliki kesungguh-sungguhan dalam belajar. Wajtihad. Fi tahsilil ilmi wa tahqiqih. Dalam mendapatkan ilmu dan dalam mewujudkan ilmu. Hatta balagha bihi at-tahqiq an bata 'inda khalatihi, sampai karena tingginya semangat beliau, balagha bihi at-tahqiq, sampai mencapai derajat beliau sengaja tidur di rumah bibinya, yang artinya di rumah Rasulullah SAW, karena bibinya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujun nabi, istri Nabi SAW. Untuk apa? Liyattali'a binafsihi, agar beliau lihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW dalam beribadah. Agar yattali' ala tahajjudihi atau tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, agar beliau bisa melihat sendiri bagaimana tahajjudnya Rasulullah. Falamma qama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli minal lail, ketika beliau berdiri untuk salat di malam hari, qama Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun ikut bangun, ikut salat. Li yusalliya bi salatihi, agar ikut salat bersama salatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa sara an yasarin nabi, maka beliau berdiri di kiri Nabi SAW makmuman, sebagai makmum. Walianna al-yamin huwa al-ashraf, dan karena kanan itu lebih mulia. Wa huwa mawqiful ma'mum minal imam, dan itu tempatnya makmum jika sendirian dari imam di kanannya. Idza kana wahidan, kalau sendirian, maka Nabi pun mengambil kepalanya. Akhadha an-nabiyyu bi ra'sihi, Nabi memegang kepalanya. Fa aqamahu 'an yaminihi, maka diberdirikan di kanannya. Ikhtilafu al-ulama. Al-mashhur min madhhabil imami Ahmad rahimahullah fasadu salatil ma'mum idza kana waqifan an yasaril imam ma khuluwihi yaminihi atau ma khuluwi yaminihi. Yang masyhur dari madhhab Imam Ahmad, rusaknya salat jika seseorang berdiri di kiri imam bersama kosongnya yang kanan. Taib, lebih tepatnya bukan fasadus shalah. Wallahu taala alam, tetapi fasad al-jamaah. Rusaknya berjamaahnya dia dengan imam. Karena rukun-rukun salat akan tetap. Tetapi tidak sah dia salat berjamaah bersama imam karena tempatnya salah. Harusnya bukan di kiri tapi di kanan. Ini pendapat Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Adapun jumhur minal ulama dahabu wa minhum a'immat ats-tsalatsah, di antaranya tiga imam madhab Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i ila sihhati salatih, bahwasanya para jumhur ulama, kebanyakan para ulama di antaranya tiga imam madhab Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat ila sihhati salatih, bahwa salatnya tetap sah walau ma khulu yaminil imam, walaupun bersama kosongnya di kanan imam. Kosong maknanya bukan hanya tidak ada orang, tetapi bisa ditempati. Barakallahu fikum. Artinya kalau tidak khulwil yamin bukan berarti ada orang saja. Bisa juga karena dia berdirinya mepet ke kanan tembok misalnya, maka kanannya tidak bisa dimasuki, maka dia di kiri. Itu berbeda hukumnya. Berarti maknanya khulu, tidak ada orang dan bisa ditempati. Barangkali tempatnya sempit, ke kanan sedikit nyemplung, kolam misalnya. Misal, karena sholatnya di atas saung misalnya, di atas air. Al-muhim, khulu maknanya bisa ditempati. Karena enggak ada orang dan karena tempatnya mencukupi. Maka tidak ada alasan kenapa dia berdiri di kiri. Itu pendapat Imam Ahmad. Dikatakan tidak sah salat jamaahnya. Tetapi jumhur menyatakan sah-sah saja. Dan itu riwayat kedua dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berkata seperti jumhur. Tetap sah salat jamaahnya. Waqtaraha ba'du a'immati ashabih. Tapi ternyata pendapat kedua Imam Ahmad ini yang bersama jumhur dipilih oleh sebagian imam-imam para ulama dari mazhabnya. Apa dalil mereka? Mustadillina bihadal hadis. Berdalil dengan dalil ini atau hadis yang bersama kita ini. Di mana pertama kali Ibnu Abbas berdiri? Di kiri. Oh, kemudian dipindah, enggak boleh ada yang lamun. Kemana pikiran kalian? Hah? Pengen pulang? Saya berbicara dengan satu orang, tapi saya tidak menghadap ke orang itu supaya dia sadar sendiri bahwa dia sedang ngelamun. Supaya tidak ada ta'yir. Hah? Anam. Perhatikan, barakallahu fikum, jangan lamun. Qala mustadillina bihadzal hadis, berdalil dengan dalil ini. Mana yang menunjukkan bahwasanya di kiri pun sah? Karena Nabi SAW hanya memutar Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Kalau tidak sah, akan disuruh ngulangi sholatnya dan pindahkan sebelah kanan. Tapi tidak pakai membatalkan sholatnya, tidak pakai mengulangi, hanya diputar saja ke kanan. Fahada dalil bahwa sholatnya tetap sah. Dan sholat jamaahnya tetap sah. Wa huwa al-istidlal wadih al-ma'khad. Dan ini pendalilan yang sangat jelas. pengambilannya. Ma'annahum ajma'u ala annal mawqif al-fadil lil-ma'mumil wahid. An yakuna an yaminil imam. Bersama dengan sepakatnya mereka, para ulama, bahwa tempat yang utama bagi makmum yang sendirian adalah di sebelah kanan imam. Saya ulangi, di sebelah kanan imam. Tidak ada dalil yang menunjukkan agak mundur sedikit. Tidak ada. Di kanan imam. Persis di kanan imam. Berarti sama begini. Baik. Ma'khad atau ma'yukhad minal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Awalan al-afdal lil-ma'mumi an yaqifa an yaminil imam idha kana wahidan. Yang afdal bagi makmum untuk berdiri di sebelah kanan imam jika sendirian. Berarti ikut pendapat jumhur atau pendapat Imam Ahmad? Hah? Jumhur. Dan pendapat Imam Ahmad yang tidak masyhur. Sebab kalau pendapat Imam Ahmad yang pertama tidak akan dibilang afdal, akan dibilang harus. Sebab kalau tidak, tidak sah. Tau jemaahnya. Tapi di sini disebut afdal. Yang terbaik adalah di sebelah kanan. Yang kedua, sihhatu wuqufil ma'mum an yasaril imam. Diambil dari hadis ini juga, sahnya berdirinya makmum di kiri imam. Walaupun bersama kosongnya sebelah kanan. Kalau kanannya enggak kosong sih tidak dibicarakan. Karena suatu yang daruri, suatu yang darurat. Apakah sebelah kanannya kolam atau sebelah kanannya ada sesuatu. Likaunin Nabi SAW lam yubtil salat Ibn Abbas. Dari mana kita dapatkan faedah kedua bahwa sah salatnya makmum di kiri? Di kiri imam? Karena Rasulullah SAW tidak membatalkan salatnya Ibn Abbas. Yang ketiga. Annal ma'mumul wahid idha waqafa an yasaril imam fastadara ila yaminihi ya'ti minal khalfi. Yang ketiga, makmum sesungguhnya, makmum yang satu, jika berdiri di kiri imam, kemudian berpindah ke kanan, hendaklah dari belakang. Hendaklah dari belakang imam. Kama warada fi ba'di al-fadil hadithi fil Bukhari. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa lafad-lafad hadith, maka diputarkan dari belakang beliau ke sebelah kanannya. Dari belakang beliau ke sebelah kanannya. Artinya, diputarnya dari belakang. Ini juga faedah. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis annal amala fis salati idza kana masyru'an li sihhatiha la yadurruha. Faedah keempat, bahwa gerakan di dalam salat, perbuatan-perbuatan di dalam salat yang selain salat, idza kana masyru'an li sihhatiha, kalau disyariatkan untuk menyempurnakan sahnya salat, maka la yadurruha, maka tidak merusak salat. Gerakan yang bukan gerakan salat di waktu salat, kalau disyariatkan untuk menyempurnakan salat, maka tidak merusak salat. Itu terjemahan bebasnya begitu. Artinya kalau engkau melihat salatmu di belakang sendirian, tadinya berdua, tiba-tiba jadi sendirian, maka kamu masuk ke saf terdepan. Atau masuk ke celah-celahnya. Maka itu sah. Tidak merusak sholat. Atau kamu salah berdirinya di kiri imam sendirian. Terus imamnya mengisyaratkan dengan tangannya. Kamu pindah ke sebelah kanan. Itu juga tidak merusak sholat. Atau ketika sholat, ternyata HP-mu berdering, lupa dimatikan. Maka matikan dulu. Ketika sholat, apakah merusak sholat? Tidak merusak sholat. Karena itu untuk menyempurnakan sholatnya. Yang kelima. Sihhatu musafatus sabiyyi wahdahu ma'al baligh. Sahnya. Berbarisnya anak kecil sendirian. Bersama orang yang sudah dewasa. Nah. Karena waktu itu Abbas masih kecil. Yang keenam. Masyru'iyatu salatil laili wa istihbabuha. disyariatkannya qiyamul lail, salat malam, dan dianjurkannya. Yang ketujuh, ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita dapatkan faedah yang ketujuh, bagaimana bersungguh-sungguhnya Ibnu Abbas dalam mencari ilmu. Bagaimana hirsuhu ala tahsilil ilmi wa tahqiqih. Bagaimana kesungguh-sungguhan beliau, bagaimana beliau mementingkan untuk mencari ilmu dan mewujudkan ilmu, mentahqiq ilmu. Sampai-sampai beliau menyengaja untuk bermalam di rumah Maimunah, bibinya, agar bisa melihat bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah penting. Agar kalian thullabul ilm bersungguh-sungguh mencari ilmu sebagaimana Ibnu Abbas mencari ilmu. Yang kedelapan, annahu la yushtaratu li sihhatil imami aw li sihhatil imamati an yanwil imam qabla ad-dukhul fi shalati annahu imam. Yang kedelapan, bahwasanya tidak disyaratkan untuk sahnya salat berjamaah agar imam meniatkan di awalnya sebagai imam. Tidak disyaratkan untuk meniatkan imam di awalnya ketika masuk sholat untuk menjadi imam. Tidak disyaratkan. Apalagi jahran. Apalagi kalau jahran. Dalam hati aja enggak disuruh. Sekarang kita niat sholat lail atau niat sholat. Kemudian ada yang ikut. Maka kamu tadinya makmum jadi imam. Waktu kamu dalam keadaan di awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, niatnya sebagai imam atau sebagai makmum atau salat munfarid? Munfarid. Niatnya munfarid. Tapi ternyata di tengah-tengah, dia jadi imam. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Berarti tidak disyaratkan untuk meniatkan jadi imam di awal. Apalagi dengan dikeraskan. Nawaitu salatul laili atau salat witir asharatul laili witran ihda asra raq'atan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi imaman wa ada'an lillahi ta'ala. Harus ada imaman. Kalau kamu sebagai makmum, kata mereka, harus disebutkan usalli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kamu niatnya makmum, tidak boleh jadi imam. Kalau kamu niatnya imam, tidak boleh jadi makmum. Salah. Itu pendapat yang salah. Mengapa? Karena Nabi salat sendirian. Berarti jelas niat dalam hatinya, walaupun tidak jahran, adalah sendirian. Munfaridan. Tiba-tiba datang Ibnu Abbas. Berdiri di kiri. Berubah apa enggak berubah niatnya? Berubah. Dipindahkan ke kanan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak merubah. Itu menunjukkan tidak disyaratkan. Harus meniatkan di awal masuk sholat. Nah, sehingga tidak usah kamu pakai tangan begini. Karena beberapa orang awam ketika sedang sholat sunnah, ada yang ikut. Tangannya, maksudnya jangan, jangan. Kenapa? Nggak ada ruginya sama sekali. Dia sholat teruskan selesai. Dia yang ikut kamu. Nggak ada masalah. Tetapi saya sholat sunnah. Nggak apa-apa. Sholat sunnah ngimami orang yang sholat wajib. Atau sholat wajib ngimami orang yang sholat sunnah. Boleh? Dua-duanya boleh. Dan dua-duanya terjadi. Yang terjadi ketika seorang yang terlambat sholat wajib. Kemudian Rasulullah menyatakan man yatasaddaq ala hadha. Siapa yang mau bersedekah menemani orang ini. Taib. Berarti sholat sunnah. Karena sudah sholat dia. Sholat lagi menemani sahabat tersebut. Atau yang kedua, imamnya yang sholat sunnah. Seperti Mu'adz bin Jabal. Sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat wajib. Pulang ke kaumnya. Ngimami kaumnya. Berarti beliau sudah bukan sholat wajib lagi. Sholat wajibnya sudah. Berarti sholat sunnah. Sedangkan makmumnya sholat wajib. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Intahaina. Min hadzal hadis al-qasir. Alhamdulillah. Wadhu fawaid kathira, tetapi memiliki faedah yang banyak. Wabihada antaha al-bab. Bab berikutnya insyaAllah bab al-imamah.